فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Senin pagi tanggal 6 Safar 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman di Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu tersebut diberikan petunjuk oleh Allah untuk kita amalkan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membicarakan surat Al-Baqarah, dan pada hari yang lalu kita sudah membicarakan tentang ayat yang ke-11 dan memasuki ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 dan memasuki ayat yang ke-12. Apa faedah yang kita bisa ambil dari hari yang lalu? Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh? Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Kerusakan yang maksud apa? Kekafiran dan kesyirikan, ya, kekafiran dan kesyirikan. Baik, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Maksudnya adalah kekafiran dan kesyirikan. Kemudian apa yang kita ambil faedah dari hadis innama nahnu muslihun? Sesungguhnya kami adalah hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat tersebut? Orang munafik mengumpulkan dua kerusakan, dua kesalahan fatal. Yang pertama, merusak di bumi dengan berbuat kesyirikan dan kekafiran. Yang kedua, menganggap bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab ala innahum humul mufsidun, ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi. Humul mufsidun, ya, apa maksud, apa faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini? Terkadang siksa apa disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beberapa dosa. Terkadang siksa disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beberapa dosa. Dari mana sisi pendalilannya? Dari mana sisi pendalilannya? Jadi, Pak, perhatikan. Ini faedah pertama dalam pagi ini. Di dalam permasalahan agama Islam itu ada namanya mencari dalil. Kalau kita ingin memecahkan agama Islam, memecahkan permasalahan dalam agama Islam, kita harus mencari dalil. Talabud dalil. Yang kedua, mencari kebenaran terhadap dalil tersebut. Mencari dalil yang benar. Mencari dalil yang benar. Yang ketiga, talabu sihhatil istidlal, mencari dalil yang benar-benar dapat dipakai dalam permasalahan tersebut. Ini tiga tahapan dalam memecahkan permasalahan di dalam permasalahan-permasalahan agama. Yang pertama yaitu tadi mencari dari thalabud dalil. Kumpulkan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, perkataan para sahabat. Kemudian setelah dikumpulkan, dikoreksi dalil-dalil yang ada. Artinya mana yang sahih diambil, mana yang tidak sahih dikesampingkan. Thalabu sihhatid dalil, mencari dalil yang benar. Ya, mencari dalil yang benar. Yang ketiga, mencari dalil yang benar-benar dapat dipakai dalam permasalahan tersebut. Yang disebut dengan mencari sihhatul istidlal. Mungkin dalilnya benar, tapi terkadang sisi pendalilannya itu tidak benar. Nah, itu sering terjadi. Ya, itu sering terjadi. Saya beri contoh misalkan, orang-orang yang berzikir berjamaah, mereka punya dalil. Ada dalilnya, tahapan pertama sudah ada. Tahapan kedua masuk apa itu, mencari dalil yang benar. Dalilnya bahkan dari Al-Qur'an, benar dalilnya. Tahapan yang ketiga yang mereka keliru, yaitu mencari dalil yang benar-benar bisa dipakai dalam permasalahan tersebut. Ternyata mereka memakai dalil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Di situ kan kata mereka orang-orang beriman berarti banyak. Menunjukkan bahwasanya zikir berjamaah diperbolehkan. Maka jawabannya, ini dalil Anda ada dalilnya. Dalilnya sahih, tapi sisi pendalilannya salah. Keliru. Ya, sehingga tidak bisa dipakai dalam permasalahan tersebut. Ayat tersebut meskipun dalam bentuk plural panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman seluruhnya, bukan berarti membolehkan zikir secara berjamaah. Karena kalau seandainya setiap perintah Allah yang Allah tunjukkan kepada orang beriman harus dikerjakan atau dianjurkan untuk dikerjakan, maka niscaya kita akan nikah dua dulu sebelum satu. Dua, tiga, habis itu empat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu fankihu ma taaba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Wahai orang yang beriman, nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian. Dua, tiga, empat. Ini kalau seperti itu pendirilannya, maka kita akan harus nikah dua dulu baru nanti satu kalau tidak satu. Ini tidak benar pendirilan seperti ini. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam beragama. Ya, yang pertama cari dalil, yang kedua cari dalil yang sahih, yang ketiga cari pendalilan yang sahih. Dalam bahasa Arabnya, dalam setiap permasalahan agama selalu seperti itu, ya, selalu seperti itu. Kita mencari dalil, kumpulkan dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an, Sunnah, perkataan para sahabat, perkataan ulama-ulama salaf. Kumpulkan dalil-dalil yang ada. Kemudian yang kedua, cari pendalilan yang cari dalil yang sahih. Ya. Talabud dalil. Yang ketiga, baru cari pendalilan yang benar. Sahhatud dalil. Talabud dalil, talabu sihhatid dalil, talabu sihhatul istidlal. Sihhati ad-dalil. Dan yang ketiga, talabu sihati al-istidlal. Istidlal maksudnya adalah pendalilan yang benar, ya. Ini yang pertama, mencari dalil. Dalam permasalahan apapun, mencari dalil. Cari dalil yang ia berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga perkataan para sahabat, para salaf. Kemudian mencari dalil yang sahih. Dalil yang sahih dari Al-Quran, hadis Nabi, yang sahih, yang lemah kita kesampingkan. Karena kita tidak beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Kemudian yang ketiga, yaitu mencari, biar lebih mudah dipahami, pendalilan yang benar. Yang benar dari dalil tersebut, ya, pendalilan yang benar dari dalil tersebut. Ini cara beragama atau memecahkan permasalahan, ya, pada ikhwah sekalian. Baik. Nah, itu kita dapat dari mana faedah tadi, yaitu penulis mengatakan di sini, ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan, yaitu kaum munafik. Nah, kita katakan kan di dalam ayat yang ke-12 ini, awal dari ayat yang ke-12 ini, Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faedahnya adalah Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan siksa yang segera kepada beberapa dosa dan maksiat. Nah, sisi pendalilannya dari mana? Ya, itu tadi. Allah jawab langsung di ayat selanjutnya. Nah, itu sisi pendalilannya. Ya. Jadi, kenapa saya berbicara tentang memecahkan permasalahan agama? Karena kita berbicara dari sisi pendalilannya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, فَإِنَّهُ لَا أَعْظَمَ فَسَادًا مِمَّنْ كَفَرَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَخَادَعَ اللَّهَ وَأَوْلِيَاءَ وَوَالَى الْمُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَعَمَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْإِسْلَامِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْفَسَادُ فَسَادٌ. Perhatikan, sesungguhnya tidak ada kerusakan yang lebih besar dibandingkan kekafiran kepada Allah, dan dibandingkan dengan menghalang-halangi orang dari jalan Allah, tidak ada kerusakan yang lebih besar. Tidak juga ada kerusakan yang lebih besar dibandingkan menipu Allah dan orang-orang beriman, dan berloyalitas terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tidak ada kerusakan yang lebih besar dari ini. Dan kemudian yang lebih besar lagi, dia mengira bahwasanya itu adalah sebuah perbaikan. Nah, ini parah sekali, ya. Tidak tahu diri, kalau dalam bahasa Arab itu jahilun murakkab, ya, tidak tahu diri, dungu, bodoh kuadrat. Jadi orang-orang munafik itu kesalahannya itu dua kuadrat, ya. Pertama, mengerjakan kesalahan. Kesalahannya berupa apa? Kekafiran kepada Allah, menghalangi orang dari jalan Allah, menipu Allah dan kaum beriman. Kemudian yang keempat yaitu berloyalitas, cinta kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dengan empat kesalahan ini masih enggak ngerasa. Dia masih merasakan bahwa ini adalah islah, ini adalah perbaikan. Ini, ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Fahal ba'da hadzal fasadi fasad?" Apakah setelah kerusakan ini ada kerusakan yang lain yang lebih besar? Sudah melakukan kerusakan-kerusakan yang begitu besar, masih mengatakan mereka adalah seorang yang orang mengadakan perbaikan. Walakin la ya'lamuna 'ilman yanfa'uhum wa in kanu qad 'alimu bidzalika 'ilman taqumu bihi 'alaihim hujjatullah. Nah, perhatikan. Kemudian kata beliau, orang-orang munafik tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Meskipun mereka mengetahui ilmu yang Allah berikan melalui Al-Qur'an atau yang Allah utuskan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah mereka nanti di akhirat. Wa innama kana al-'aqlu al-haqqu fil ardi fasadan li'annahu yatadammanu fasadu ma 'ala wajhi al-ardi min al-hubub wath-thimar wal-ashjar wan-nabat bima yahsulu fiha min al-afat bisababil ma'asi. Coba perhatikan. Anda masih ingat perkata pertanyaan antum siapa namanya? Pak Rudi, ya. Ketika kita mengartikan bahwasanya merusak di sini bukan sekedar merusak fisik dari bumi, tetapi merusak kita takwilkan dengan penafsiran para sahabat, yaitu merusak apa? Merusak dengan maksiat dan dosa. Ternyata maksiat dan dosa itulah yang akan mendatangkan kerusakan fisik di bumi. Jadi mengatakan sesungguhnya mengamalkan maksiat di bumi disebut sebagai kerusakan karena ya, karena maksiat tersebut masuk ke dalam kerusakan apa yang ada di atas muka bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Bima yahsulu fiha min al-afat bisababil ma'asi. Yang mana hak itu akan terkena kerusakan, orang panen tidak jadi, orang nanam tidak tumbuh, ya, tumbuh-tumbuhan hancur. Ini disebabkan karena maksiat-maksiat. Terjadi pada hal-hal tersebut kerusakan akibat maksiat. Walianna al-islah fil ardi an ta'muru bi ta'atillah wal iman bihi wal iman bihi. Dan perbaikan yang sesungguhnya yang terjadi di bumi adalah kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya. Lihada khalaqallahu al-khalq. Karena untuk ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Wa askanahum fil ard. Dan Allah meletakkan mereka di bumi. Memberikan tempat tinggal mereka di bumi. Wa adarra lahumul arzaq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memutarkan kepada mereka rizki-rizki. Liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi. Agar manusia seluruhnya bisa menggunakan menggunakan hal-hal tersebut untuk ketaatan dan beribadah kepadanya. Fa idza 'amila fiha bidurrihi kana sa'yan fiha bil fasadi fiha. Kalau seandainya manusia malah dengan nikmat-nikmat tersebut dia melakukan maksiat, berarti itu termasuk usaha merusak bumi. Wa ikhraban laha amma khuliqat lah. Dan ini termasuk pengerusakan terhadap tujuan dari penciptaan bumi dan penciptaan manusia. Nah, di sini kita bisa ambil faedah. Itu perkataan penulis, kita ambil faedah dari perkataan penulis, maksiat membuat tumbuh-tumbuhan tidak subur. Maksiat membuat tumbuh-tumbuhan tidak subur. Dari sisi mana? Dari sisi adalah akibat maksiat yang dikerjakan oleh manusia tersebut, akhirnya tumbuh-tumbuhan tidak subur. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, walau annahum amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan bagi mereka berkah-berkah dari langit, kebaikan-kebaikan dari langit di bumi. Akan tetapi mereka berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendapatkan siksa atas apa yang mereka lakukan. Ingat juga ceritanya kaum apa? Kaum Saba. Itu jelas kan bahwasanya maksiat merusak di bumi, merusak tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Kemudian juga Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil dari apa yang dituliskan oleh penulis di sini adalah fasilitas yang Allah sediakan di bumi tujuannya adalah agar hamba mudah beribadah. Fasilitas yang Allah sediakan di bumi tujuannya adalah agar hamba-hamba Allah mudah untuk beribadah. Seperti Allah menyediakan matahari agar kita mudah untuk mengetahui jadwal sholat. Allah menyediakan bintang-bintang, bulan-bulan agar kita mudah untuk menentukan bulan sehingga kita bisa beribadah dengan menentukan bulan tersebut. Bulan Ramadan, masuk hari raya, hari Idul Fitr, hari Idul Adha, itu dengan penentuan bulan. Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita di dunia untuk bisa bernafas. Coba antum pernah pikirkan enggak nikmat Allah nafas? Kalau seandainya Allah menginginkan kepada kita dan itu mudah sekali, wahai hamba, kamu boleh bernafas asalkan kamu bayar duit. Gimana? Ya. Susah bayarnya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan peraturan seperti itu. Tetapi dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak membayar ketika dia bernafas. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga manusia difasilitasi bumi itu qararan. Bumi itu diam. Ini saya ingin gambarkan menarik. Saya pernah berbicara dengan seorang ahli geologi. Salah satu nikmat Allah terbesar untuk bumi, Allah itu jadikan bumi untuk manusia itu qarar. Qararan artinya tetap. Padahal bumi ini bergerak. Kan begini. Ini bumi. Dia akan bergerak pada poros. Ya. Ini bumi bergerak pada poros. Terus bergerak. Nah, kemudian di sana ada matahari. Kemudian matahari ini matahari ini besar, lebih besar daripada bumi. Otomatis kalau kita pikirkan diameter bumi. Saya lupa berapa disebutkan. Maka sebesar diameter tersebut, sebesar itulah pergerakan sesuatu. Betul? Coba untuk melihat bola. Bola kaki, bola basket. Kita putar. Sebesar diameternya, sebesar itulah dia akan bergerak. Kekuatan. Nah, bumi itu besar sekali. Sebesar itu dia akan berputar-putar pada poros. Dia juga harus berputar mengelilingi matahari. Diameter antara matahari dengan bumi lebih besar kan? Ya kan? Otomatis pergerakannya lebih kuat lagi. Dengan begitu, bapak-bapak bisa duduk. Bapak-bapak yang ngamera bisa mengamera. Luar biasa kan? Subhanallah, Maha Suci Allah yang Maha Pencipta. Itu nikmat Allah. Sering saya kalau lagi berkendaraan menaik motor, ya sering terenyuh dengan nikmat Allah seperti ini. Allah itu Maha luas rahmatnya. Allah itu Maha luas nikmatnya terhadap manusia. Cuma seperti yang dikatakan oleh Sajjad. Air susu dibalas dengan air toba. Dengan luas nikmat Allah, seluas itu pula dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa tadi kita berbicara tentang ini? Karena fasilitas yang Allah berikan di bumi itu tujuannya adalah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu fasilitasnya adalah Allah menjadikan bumi tersebut apa? Qarar. Diam. وجعلنا الأرض قرارا. Kami jadikan bumi itu tetap. Padahal dia bergerak. Dan bergeraknya bukan sembarangan bergerak. Kalau kita muter, ya, kita muter saja sudah pusing. Ini bumi dengan diameter sekian, betul ya? Perhitungannya begitu. Seluas diameter ini, maka seluas itu pola perputarannya. Maka begitu pula ketika ditarik dari sini ke sini, lebih luas lagi, otomatis lebih kencang lagi perputarannya. Beberapa waktu itu ahli geologi tersebut menyebutkan angka-angkanya. Saya merasa tidak perlu, maka saya tidak hafal. Tapi apa yang beliau sebutkan itu yang saya paling paham, karena akan saya kaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Subhanallah, luar biasa. Ya. Itu fasilitas. Jadi yang kita tulis tadi, fasilitas di bumi Allah ciptakan untuk kita bisa menolong kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Usahakan fasilitas bagaimana Allah Subhanahu wa taala sediakan di bumi kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala artinya, dan jika dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, orang-orang telah beriman. Orang-orang munafik akan menjawab, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ayat ini masih berkenaan tentang munafik. Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Ai idza qila lil munafiqina aminu kama amana an-nasu." Ai keimanan sahabat radhiyallahu anhu. Jika dikatakan kepada orang-orang munafik, "Berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman." Yaitu manusia di sini maksudnya siapa? Hah? Yang hidup di zaman orang munafik, manusia di sini siapa maksudnya? Para sahabat. Yaitu berimanlah kalian sebagaimana keimanannya para sahabat radhiyallahu anhu. Wa huwa al-iman bil qalbi wal lisan. Yaitu beriman dengan hati dan lisan. Qalu bi zahmihimul batil anu'minu kama amana as-sufaha. Mereka kemudian orang-orang munafik menjawab, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Yu'nuna qabbahahumullah sahabat radhiyallahu as-sahabat radhiyallahu anhu. Yang dimaksudkan orang-orang bodoh di sini menurut orang-orang munafik adalah para sahabat. Semoga Allah memburukkan orang-orang munafik. Bizarrihim anna safahahum awjabu lahumul iman. Mereka mengira, orang-orang munafik mengira bahwasanya dengan kebodohan para sahabat Nabi akhirnya mereka beriman. Wa tarakal awqat. Dan dengan kebodohan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka akhirnya meninggalkan tanah kelahiran. Ini bodoh kata orang munafik. Wa mu'adatul kuffar wal 'aqli indahum yaqtadi bidzalik. Dan juga kebodohan menurut orang-orang munafik adalah memerangi orang-orang kafir dan memerangi akal. Ini kata mereka termasuk hal-hal yang bodoh. Fanasabuhum ila safah. Maka akhirnya orang-orang munafik menuduh sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah bodoh, dumu. Safah itu bukan hanya sekedar bodoh, tetapi dumu. Wa fi dhinni annahum humul uqala arbabul huja wan nuha, arbabul hija wan nuha. Dan berarti secara tidak langsung mereka menyatakan diri mereka lah orang yang berakal, orang yang paling banyak, orang yang paling cerdas. Karena telah menuduh sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang buruk. Faedah yang kita ambil dari apa yang disebutkan oleh penulis adalah apa? Yaitu sifat dominan orang munafik menghina sahabat. Sifat dominan orang munafik adalah menghina sahabat. Ini mulai dari semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Ya, sifat dominan orang munafik itu menghina sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Coba mereka menghinanya bagaimana? Disebut sahabat sebagai sufaha. Sufaha itu jamak dari safih. Jangan kasih nama anak sapeh. Safih, yaitu namanya dungu. Sofiyah boleh. Ya. Kalau safih itu namanya dungu. Lebih bodoh dari orang bodoh. Safih. Nah, para ikhwah sekalian, orang munafik di dalam ayat ini menuduh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang safih, orang-orang yang dungu. Kenapa? Karena lihat kata mereka, kata orang-orang munafik, kedunguan para sahabat pertama apa? Mengimani sesuatu yang tidak mereka lihat. Yang kedua, meninggalkan tanah kelahiran, yaitu dengan hijrah. Yang ketiga, menjadikan akal tidak bisa dipakai. Kalau beragama Islam, kita harus percaya kepada akal, kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh Al-Quran dan Sunnah itu dikritiki. Tetapi harus menerima sam'an wa ta'ah. Ini namanya menjadikan akal tidak berdaya di hadapan Al-Quran dan Sunnah. Ini menurut orang munafik ini ada sebuah kedunguan. Kemudian juga memerangi orang-orang kafir yang jelas-jelas orang-orang kafir lebih kuat dari mereka. Ini kedunguan juga dari para sahabat menurut orang-orang apa? Munafik. Saya jadi ingat tentang akal tadi. Orang munafik menuduh para sahabat mereka tidak memberdayakan akal. Pokoknya kalau ada Al-Quran dan Sunnah diterima langsung. Sam'an wa ta'ah. Tanpa harus dipikir. Nah itulah yang keliru dilakukan oleh orang-orang liberal dengan tafsir hermeneutikanya. Tafsir hermeneutika itu adalah tafsir yang apabila kita dapat ayat dalam Al-Quran, kita harus dalam benak kita pertama kali, ini adalah harus diteliti. Beda dengan orang yang beriman, kalau mendapatkan ayat Al-Quran, mereka akan mengatakan sami'na wa atha'na. Sedangkan tafsir-tafsir orang-orang liberal, konsep yang mereka anut adalah apapun ayat dari Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berkenaan dengan akidah, maka tidak serta-merta harus diterima, tidak serta-merta harus patuh dan tunduk, tetapi harus apa? Harus dikritiki dulu. Contoh, saya baru dengar kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata mereka, yang harus ada dalam pikiran kita pertama kali ketika menerima ayat ini adalah, kalau bapak-bapak yang ada dalam pikiran bapak ketika menerima ayat ini, ya mengimani, ya. Mengimani Islam itu apa? Sempurna. Nah, kalau mereka tidak, orang-orang liberal tidak. Mereka mengatakan yang harus kita lakukan pada ayat ini adalah benarkah Islam itu sempurna? Ya? Ini orang-orang liberal. Cara berpikirnya seperti itu. Kalau kita ketika menerima ayat ini, oh iya, Islam sempurna. Tanpa ada kekurangan. Tidak butuh perbaikan, renovasi, inovasi. Ini baterai sudah diganti belum? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya kita dengan orang yang lebih mengedepankan akal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi faedah yang tadi kita sebut sifat dominan di orang-orang itu adalah apa? Menghina sahabat. Sama di zaman sekarang juga seperti itu. Dari kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah, mereka menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahkan bukan sekedar sahabat biasa, istri-istri Nabi mereka hina. Bahkan bukan sekedar sahabat biasa atau menghina sahabat secara umum, tidak, tetapi menghina sahabat secara person langsung. Abu Bakar, Umar, Aisyah, Abu Hurairah. Bahkan yang Rasulullah sallallahu alaihi sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya. Al-mubasysyirun yang disebut akhirnya al-mubasysyiruna fil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hina itu. Padahal yang di antara 10 tersebut ada siapa? Ada Ali bin Abi Thalib, itu dulunya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Mereka hina bahwasanya tidak mungkin itu mendapatkan begitu mudahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surga tentang si fulan Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zubair fil jannah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, ya. Dan lain-lainnya. Yang disebutkan 10 orang yang disebut akhirnya al-mubasysyiruna. Mereka hina itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar sahabat biasa yang mereka hina. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Jangankan Tufail. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang termulia di antara seluruh sahabat, bahkan manusia yang termulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama seperti Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan as-sahabatu hum qawmun ba'dal anbiya'i wal rusul la yakunu mithlahum qablahum wala ba'dahum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang setelah kedudukannya setelah Nabi dan Rasul. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi Abu Bakar itu kedudukannya setelah Nabi dan Rasul baru beliau dari seluruh manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang, jadi kebiasaan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, mereka menghina para sahabat. Muawiyah dihina, dan ada sesuatu yang menarik tentang Muawiyah. Dan ini pekerjaannya Imam Muslim rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di dalam kitab Sahih Muslim babu fadli Muawiyah, bab keutamaan Muawiyah. Keutamaan Muawiyah yang sering dihina, dicela oleh orang-orang Syiah Rafidhah karena anaknya Yazid bin Muawiyah membunuh siapa? Membunuh siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Karena pada waktu itu yang menjadi pemimpin jenderalnya adalah Yazid bin Muawiyah. Meskipun yang tidak beliau tidak langsung membunuh secara tangan langsung pulang, tapi itu adalah anak buah dari Yazid bin Muawiyah. Makanya mereka sangat benci terhadap Muawiyah. Disebabkan pertama karena peperangan Siffin. Ya, peperangan Siffin yang waktu itu Ali bin Abi Thalib berkuasa memimpin. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu ingin mengambil darahnya Utsman dulu. Jadi ceritanya mulai sebenarnya mulai dari pembunuhan Utsman bin Affan oleh orang-orang Khawarij. Saya ingin bercerita sedikit. Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Tidak ada tahu siapa yang membunuhnya. Sebagian sahabat akhirnya memerintahkan kepada nanti pemimpin baru, karena Utsman adalah pemimpin otomatis yang akan menggantikan jadi pemimpin baru. Nanti pemimpin itu harus mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan sehingga harus dipenggal. Karena an-nafsu bin nafs, karena jiwa nyawa dengan nyawa dibayar nyawa. Maka cari siapa yang membunuh Utsman harus dipenggal. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada dua pendapat di situ. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ditunjuk oleh dan dipaksa malahan oleh orang-orang Khawarij untuk menjadi pemimpin setelah Utsman bin Affan, beliau mempunyai ijtihad, yaitu biarkan keadaan kaum muslim tenang dulu, biar stabil, kondusif, maka baru kita mencari siapa pembunuh Utsman. Kemudian sebagian dari sahabat tidak setuju, di antaranya Aisyah, di antaranya Muawiyah, karena Muawiyah lah masih berkeluarga dengan Utsman bin Affan. Otomatis darah keluarga itu mengalir di dalam diri Muawiyah. Kata Muawiyah harus dicari dulu siapa pembunuhnya. Terjadilah perselisihan pendapat. antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kemudian setelah itu, akibat makar dari orang-orang Khawarij, terjadi peperangan Siffin, yang mana peperangan Siffin antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan para ulama Ahlussunnah sepakat bahwasanya Ali bin Abi Thaliblah yang lebih benar pendapatnya dalam hal ini. Dalam hal ini. Makanya sampai sekarang tidak diketahui siapa pembunuh Utsman bin Affan. Ya. Nah, setelah itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memimpin. Dan ketika perang Siffin, pasukan Muawiyah kalah. Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memimpin, tidak berapa lama beliau berikan kekuasaan tersebut kepada siapa? Kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anak beliau. Al-Hasan bukan Husain. Al-Hasan inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggendong Hasan waktu masih kecil, beliau melihat kepada si Hasan, melihat juga kepada para sahabat di depan beliau. Beliau mengatakan, "Inna bani hadza sayyid." Sesungguhnya cucuku ini akan menjadi pemimpin kelak. Wa yuslihullahu baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan dengan Hasan ini mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslim. Itu kelompoknya Ali dan kelompoknya Muawiyah. Ketika Hasan naik, maka Hasan pun memberikan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Sehingga Muawiyah lah akhirnya menjadi raja yang pertama dalam Islam. Raja yang pertama dalam Islam. Baik. Ahmad. Kemudian Pak Ikhwas kalian, setelah menjadi raja, beliau memilih beberapa orang jenderal. Di antaranya adalah Yazid bin Muawiyah. Nah, itulah kenapa Muawiyah sangat dibenci oleh orang-orang Rafidhah. Karena Muawiyah dianggap oleh orang-orang Rafidhah sebagai orang yang menentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pujaan mereka dan sanjungan mereka. Mereka makanya sangat benci. Apalagi terjadi kejadian bahwasanya anak Muawiyah yang mengkomandoi pasukan yang menghalang Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau adalah komandan dari pasukan tersebut. Anaknya Muawiyah. Siapa anaknya Muawiyah tadi? Yazid bin Muawiyah. Itu mereka tambah marah lagi. Ya. Makanya kalau seandainya saya di Arab Saudi ketemu orang Syiah Rafidhah, ada teman kita namanya Umar misalnya, marah sekali. Ya. Atau teman kita namanya Muawiyah, marah sekali. Karena secara historis mereka sangat benci kepada Muawiyah. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, apabila ada kajian ceramah majlis ta'lim yang di dalamnya menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhum satupun, siapapun mereka, entah itu Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah bukan sahabat ya, dia tabi'in. Yazid bin Muawiyah bukan sahabat, dia tabi'in. Nah, siapapun, apapun kajiannya, maka siapapun sahabat yang dihina, maka itu berarti adalah kajian yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang saya ingin ceritakan tadi adalah Muawiyah. Kecerdasan Muawiyah atau kecerdasan Imam Muslim maksud saya, ketika menulis buku, menulis kitab Sahih Muslim, beliau menyebutkan babu fadli Muawiyah. Ba fadl Muawiyah radhiyallahu anhu. Bab keutamaan Muawiyah atau bab manaqib Muawiyah. Bab sejarah-sejarah indah Muawiyah. Lalu hadis yang beliau sebutkan apa? Lihat cerdasnya Imam Muslim. Tentang menyebutkan hadis dari Muawiyah bahwasanya dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengatakan amin waladhali, maka makmum yang di belakangnya mengatakan amin. Apa hubungannya antara waladhalin amin dengan keutamaan Muawiyah? Enggak. Judulnya bab keutamaan Muawiyah, hadisnya tentang sholat. Apa hubungannya? Betul? Apa? Duluan mengaminkan. Enggak. Apa hubungan? Maksud saya paham kan? Imam Nawawi, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim menyebutkan bab Fadlu Muawiyah atau bab Manaqib Muawiyah, bab keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu. Salah satu hadis yang beliau sebutkan adalah hadis tentang Waladhalin Amin. Apa hubungannya? Hah? Pengakuan dari sisi mana? Apa hubungan antara Waladhalin kemudian makmumnya mengucapkan Amin dengan keutamaan Muawiyah? Dari sisi mana? Maksud saya paham? Ya? Paham maksud saya? Yang sekarang kita cari adalah dari mana sisi pendalilan keutamaan Muawiyah? Tanya tadi nih, tiga. Cari dalil, dalilnya sudah dapat. Dalilnya sahih dalam kitab Muslim. Pendalilannya dari mana? Hadis waladhalin. Ya, kalau seandainya imam mengucapkan waladhalin, kemudian makmum, amin. Itu menunjukkan keutamaan Muawiyah dari mana? Sisi pendalilannya adalah dia. Ya, makanya saya ingin mempraktekkan. Ya, begitulah cara berdalil. Cari dalil, cari kebenaran dalil, cari pendalilan yang benar dari dalil tersebut. Sisi pendalilannya dari mana? Ketika imam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Doa enggak itu? Doa. Kemudian diamini oleh siapa? Oleh para sahabat. Di antara para sahabat yang jadi makmum siapa? Muawiyah. Dan di situ letak keutamanya bahwasanya yang berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamini Muawiyah, doanya Rasulullah kabul enggak? Kabul enggak doanya Rasulullah? Kabul doanya Rasulullah. Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalan yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan orang-orang yang sesat. Dan salah satu yang mengucapkan amin siapa? Muawiyah. Di situ letak pendalilan. Di situ keutamaannya Muawiyah. Karena yang berdoa Rasulullah SAW yang mengamini beliau. Dan doanya Rasulullah SAW kabul. Artinya beliau akan selalu di atas jalan yang lurus. Jalan yang Allah berikan petunjuk. Jalan Allah yang Allah berikan nikmat. Bukan jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang yang dimurkai. Seburuk apapun yang dilakukan oleh Muawiyah, tetap beliau pernah mengamini doanya Rasulullah SAW. Di situ sisi pendalilannya. Paham Pak ya? Paham keutamaan Muawiyah dari situ? Nah, disitulah hebatnya para ulama. Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ya? Itu Muawiyah. Baik. Jadi kembali ke permasalahan tentang orang-orang munafik. Sifat dominan mereka adalah apa? Menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya bacakan kemudian, faraddallahu dzalika alaihim. Allah membantah, ya, membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik tersebut. Wa akhbarahum annahum hum sufahaa'u 'ala al-haqiqah. Dan Allah memberitahukan bahwasanya orang-orang munafiklah yang benar-benar bodoh dungu yang sebenarnya. Lianna haqiqatu safahi jahlul insan bima salihi nafsih wa sa'ihi fima yadhurruha. Karena kebodohan yang hakiki adalah seseorang tidak mengetahui mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Nah, ini perlu kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Kebodohan hakiki adalah seorang tidak mengetahui mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Saya ulangi, kebodohan yang hakiki adalah seseorang tidak mengetahui mana yang baik untuk dirinya dan malah berusaha keburukan untuk dirinya. Dan malah berusaha keburukan untuk dirinya. Dan itu terjadi pada kaum munafik. Nuduh orang bodoh, sebenarnya dialah yang bodoh. Kenapa? karena dia tidak beriman, menyembunyikan keimanannya, berloyalitas dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya. Jadi dia tidak mengetahui kebaikan untuk dirinya. Dan yang kedua, berusaha apa? Hakikat kebodohan adalah seorang yang tidak mengetahui kebaikan untuk dirinya dan berusaha apa? Berusaha apa? Hah? Enggak. Untuk yang buruk bagi dirinya. Pagi ini bawa kemana? Orang yang bodoh hakiki adalah apa? Seorang yang tidak mengetahui kebaikan untuk dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Dan berusaha berbuat keburukan untuk dirinya. Ya, berusaha berbuat keburukan untuk dirinya. Ini orang yang benar-benar bodoh. Sudah nyari sesuatu yang buruk untuk dirinya, dan setelah itu dia tambah lagi, dia mengamalkan sesuatu yang buruk untuk diri. Nah, itu dia. Contoh orang munafik di sini, mereka mengatakan para sahabat Nabi adalah orang-orang bodoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala innahum humus subha." Ketahuilah para mereka lah orang-orang yang bodoh, sebenar-benar bodoh. Kenapa? Karena orang munafik melakukan dua unsur. Yang pertama tadi apa? Tidak mengetahui kebaikan untuk dirinya. Tidak mengetahui kebaikan untuk dirinya. Mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya, dia tidak tahu. Ya. Yang kedua, lebih parahnya lagi adalah berbuat keburukan untuk siapa? Untuk dirinya. Keburukan untuk dirinya. Ya, untuk dirinya. Nah, sama itu Pak. Kalau ada orang, dia, misalkan ini saya beri contoh ya, kepala keluarga. Hati-hati kepala keluarga, Anda banyak pertanyaan nanti di tengah-tengah keluarga Anda, tentang keluarga Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepala keluarga, apa yang Anda masukkan barang ke dalam rumah Anda? Yang Anda belikan kepada anak istri Anda. Kalau Anda tidak mengetahui itu barang baik atau tidak mengetahui kebaikan untuk dirinya, apakah ini barang baik atau ini barang buruk, maka Anda berarti orang bodoh. Dan benar-benar bodoh apabila kemudian berusaha berbuat keburukan untuk dirinya dan keluarganya. Benar-benar akhirnya dia memasukkan barang tersebut. Dia tidak tahu ternyata barang tersebut mendatangkan kemudaratan untuk dirinya dan keluarganya, yang lebih parah. Ya, ini orang-orang bodoh yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, orang-orang yang kurang akalnya, yang disebut dengan sapa dungu. Tidak tahu kebaikan untuk dirinya, dan yang kedua, berusaha berbuat buruk untuk diri. Hati-hati para ikhwah sekalian, kepala keluarga, ya. Jadi tidak semudah orang ketika mungkin sebelum menikah mudah dia melihat orang, wah enaknya punya istri. Kalau ingin ini langsung melampiaskan, kita mah jomblo seumur hidup. Ternyata setelah menikah ada kewajiban lagi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Ya, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun an. Seorang suami pemimpin atas keluarganya dan penanggung jawab atas mereka. Ya. Tidak mudah menjadi seorang suami. Harus melaksanakan kewajiban lahir dan batin. Dan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada anak istri adalah jangan melakukan kedunguan di pihak keluarga. Tidak tahu yang baik untuk keluarga, kemudian pada saat yang bersamaan dia apa ini? Berusaha keburukan untuk keluarganya. sudah tidak diajarkan. Misalkan anaknya tidak mau ikut TPA, tidak mau ikut ngaji sama-sama, sudah tidak tahu kebaikan, sudah tidak diajarkan, tidak diajarkan ilmu Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, malah didatangkan barang-barang yang dia jauh dari Al-Quran. Nah, ini namanya dungu. Mohon maaf kalau bahasanya agak kasar, tapi safah itu beda dengan jahil, ya. Safihun itu beda dengan jahil, meskipun ada sisi kesamaannya dari kebodohan. Yang lebih parah adalah safih. Safih itu dungu, ya, tidak mikir, tidak mau berpikir mana yang baik untuk keluarga saya. Yang kedua adalah tidak malah berusaha membuat kerusakan, keburukan di tengah-tengah keluarga. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu banyak nantinya kita dapati di dalam permasalahan-permasalahan keluarga. Ya. Jadi, itu faedahnya. Hakikat kebodohan, hakikat kedunguan adalah apa? Tidak mengenal kebaikan untuk dirinya dan keluarganya. Yang kedua, malah berusaha berbuat keburukan kepada dirinya dan keluarganya. Saya lanjutkan, wa hadhihi sifah muntabiqatun alaihim wa shadiqatun alaihim. Dan sifat seperti inilah cocok untuk orang munafik. Kama annal aqla wal hijab ma'rifatul insan bi masalihi nafsihi wa sa'i fi ma yanfa'u. Sebagaimana akal yang benar-benar akal, orang-orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang mengenal kebaikan untuk dirinya dan apa? Berusaha berbuat baik untuk dirinya. Ini orang yang benar-benar cerdas. Ya. Mengenal kebaikan untuk dirinya dan berusaha untuk kebaikan untuk dirinya. Wa fi daf'i ma yadhurruh, dan juga dia berusaha untuk mencegah keburukan dari dirinya. Wa hadhihi sifah muntabiqatun ala sahabati wal mu'minin wa shadiqatun alaihim. Sifat seperti ini cocok untuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan kaum beriman. Fal ibratu bil awsaf wal burhan la bid da'awa al mujarradah wal aqwal al faridah. Nah, ini faedah terakhir. Jadi yang menjadi ukuran standar adalah dengan sifat dan bukti, bukan hanya sekedar klaim. Yang bisa kita ambil dari faedah ini adalah apa? Mana bukti klaim kita terhadap sebuah atau yang bahasanya yang lain, yang menjadi standar adalah bukti yang konkret, bukan sekedar klaim. Adalah bukti yang konkret, bukan sekedar pernyataan, bukan sekedar klaim. Sebagaimana ada pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i biwaslan bilaila wal laila la tuqirruhu bidah. Subhanallah, ini penting sekali. Setiap orang, setiap laki-laki ngaku pacarnya Laila. Laila aja enggak kenal sama laki-laki tersebut. Ya? Mungkin saya akan samakan. Setiap orang mengira orang yang sudah menikah itu bahagia. Tapi ternyata tidak semua orang menikah itu apa? Bahagia. Tergantung menyikapinya, Ustaz katanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, standarnya adalah apa? Bukti yang konkret, bukan sekedar klaim saja. Sama-sama kayak kita ngaku kita ahlu sunnah wal jamaah, kita bermanhaj salaf, saya seorang salafi, saya muslim yang bermanhaj salaf, itu klaim kita. Buktinya mana? Harus benar-benar mengikuti akhlak mereka, akidah mereka, ya. Bukan hanya sekedar klaim. Sama seperti orang yang mengaku saya suami yang baik, saya istri yang salihah, maka itu klaim. Buktinya mana? Apakah benar atau tidak? Nah, seperti itu ya, para ikhwan sekalian. Saya beriman kepada Allah, itu klaim. Buktinya mana? Bukti keimanannya? Harus tanya. buktinya. Bukan hanya sekedar klaim. Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'na an tuhibbu." An tuhibba. Artinya, bukanlah yang jadi standarisasi kamu mencintai, tetapi yang menjadi standarisasi adalah kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Semua orang bisa ngaku saya cinta kepada Allah, tapi yang menjadi masalah adalah cinta Allah kepada kita ada atau tidak. Demikian. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah hari ini kita habiskan di ayat yang ke-13. Ya, semoga Allah menolong kita untuk meneruskan kajian-kajian ini. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ungkapan terakhir tadi, orang cerdas mengenal kebaikan dan berusaha kebaikan untuk dirinya tadi, apakah bisa juga disebut dengan dalil akli, akal? Sementara orang katakan bahwa nakli itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, artinya apa yang disampaikan tadi, mencari dalil, kemudian mencari dalil yang benar, yang ketiga dalil yang benar dapat diterapkan pada permasalahan tersebut. Berarti kita menerapkan dua dalil, dalil nakli, Al-Quran Sunnah, dan juga dalil akli. Ataukah peran dalil nakli dulu gitu, baru akli, akli atau akal gitu. Kalau melihat ungkapan terakhir ini kan seolah-olah akli, akal bergandengan dengan nakli, Al-Quran Sunnah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya, para ikhwan sekalian, itu bukan dalil, itu istimbat dari para ulama. Jadi ringkasan yang disebutkan oleh ulama, kata-kata hikmah yang disebutkan oleh ulama. Bukan dalil, dalil tetap berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang disebutkan oleh alim tadi, oleh ahli tafsir itu adalah istimbat intisari, kata-kata hikmah yang beliau ambil, yang sangat luar biasa. Dan itu kebalikan pemahaman balik dari apa yang kita baca. Ya, orang munafik sudah tidak tahu kebaikan untuk dirinya, malah berbuat buruk untuk dirinya. Ini orang munafik. Nah, pemahaman balik dari itu adalah orang yang bukan munafik, orang yang tidak dungu dan bodoh, orang yang cerdas adalah orang yang tahu kebaikan untuk dirinya dan berusaha untuk berbuat baik untuk dirinya. Seperti itu, ya. Itu bukan dalil tapi istimbat, intisari dari perkataan para ulama, dan itu bisa saja kita jadikan sebagai sebuah renungan, kemudian ilmu yang bisa kita terapkan, karena toh itu berdasarkan awalnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lain? 7 saatnya. Ayo disuruh mustahil. Baik, cukup. Di radio ada? Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik yang dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.